الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pembebasan budak. Dan kita telah menjelaskan poin yang kedua dari permasalahan yang ketiga tentang hukum-hukum al-itiq. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Berkata al-mu'allif rahimahullah, yarithul mu'tiqu jami'a mali man a'taqahu dunal aks, bahwa orang yang membebaskan budak dia dapat mewarisi seluruh harta, dapat mewarisi seluruh harta yang dia merdekakan, orang yang dimerdekakan tersebut. Misalnya si A, dia seorang budak. B yang membebaskan A dari perbudakan. Maka A ini, si A yang telah menjadi orang merdeka karena dimerdekakan dan dibebaskan dari si B, ketika A meninggal maka B termasuk ahli waris. Apabila A tidak memiliki ahli waris dari kerabatnya, dia tidak punya istri, dia tidak punya anak, tidak punya orang tua sebatang kara, maka si B yang membebaskan A dari perbudakan dia termasuk ahli waris, berhak untuk mendapatkan seluruh harta yang ditinggal oleh orang yang dimerdekakan tersebut, yakni si A. Namun tidak sebaliknya, si B yang memerdekakan si A, ketika B meninggal, A tidak termasuk ahli waris. Jadi arah warisannya tersebut dari satu arah, dari pihak yang memerdekakan. Adapun yang dimerdekakan bukan sebagai ahli waris dari yang memerdekakan atau yang membebaskan dari perbudakan. لأن المعتق ولاؤه لمن أعتقه. Sebab orang yang membebaskan tersebut walaknya, penisbatan walaknya kepada yang ia bebaskan. Yani siapa yang membebaskan si fulan dari perbudakan, maka walaknya dinisbahkan kepadanya. Misalnya seorang bernama Zaid, dia budak, dimerdekakan oleh Muhammad dari perbudakan, maka Zaid ini statusnya Zaid maula Muhammad, dinisbahkan walaknya kepada Muhammad karena Muhammad yang memerdekakan. Tidak diperbolehkan ketika Muhammad yang memerdekakan Zaid lalu walaknya dinisbatkan kepada selain Muhammad. Misalnya Zaid maula Abdurrahman, padahal Muhammad yang membebaskan si Zaid dari perbudakan. Nah, kaitan masalah wala ini termasuk diantaranya dalam masalah warisan. Apabila Zaid dimerdekakan oleh Muhammad, ketika Zaid meninggal maka Muhammad termasuk ahli waris karena dia sebagai maula bagi Zaid. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wala'u liman a'taqa, bahwa penisbatan wala itu kepada yang memerdekakan orang itu dari perbudakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-wala'a kan-nasabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan wala itu hukumnya sama seperti nasab. Sama seperti nasab. Sehingga ketika Zaid dinisbahkan walanya kepada Muhammad, maka seakan-akan ada hubungan nasab antara keduanya. Sehingga yang dinisbatkan kepadanya wala termasuk di antara ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang dimerdekakan tersebut ketika dia meninggal. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi. Al-wala itu adalah luhmah. Yang dimaksud luhmatun kaluhmatin nasab, wala itu luhmah seperti luhmah nasab. Maksudnya ada hubungan al-wala yang menyebabkan dia berstatus seperti status hubungan nasab. Seperti status hubungan nasab. Namun al-wala ini adalah bagian yang terakhir dalam warisan. Kalau misalnya seorang yang bekas budak tersebut meninggal, dia punya anak, ya tentu anak didahulukan daripada al-wala. Atau dia punya ayah, ayah didahulukan daripada al-wala. Demikian pula saudara atau kerabat yang lain yang termasuk ahli waris. Namun apabila semuanya itu tidak ada, maka al-mu'tiq yang membebaskan dia dari perbudakan berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dia merdekakan tersebut. Kemudian permasalahan yang keempat, man daraba 'abdahu dhulman aw darban mubarrihan aw mathala bihi aw afsadahu aw qata'a lahu 'udwan aw nahwa dhalik. Barang siapa yang memukul budaknya dengan kezaliman atau memukulnya dengan pukulan yang menyebabkan dia cacat atau menyiksanya atau merusaknya atau memotong salah satu dari anggota tubuhnya atau yang semisalnya, fa innahu yu'taqu alaih, maka budak tersebut dibebaskan dari perbudakan disebabkan karena kezaliman tuannya tersebut. Yang wajib bagi seorang yang diberi kemudahan untuk memiliki budak untuk berbuat baik kepada budaknya, memberi makan selayaknya, memberi pakaian selayaknya. Kalau seorang diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan, maka budak bagian dari manusia yang lebih berhak baginya untuk berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan semena-mena dengan melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya kepada budak tersebut. Seenaknya memukul, seenaknya menganiaya. Dia marah sedikit, dilampiaskan kepada budaknya, padahal budaknya tidak melakukan satu kesalahan. Maka ini termasuk di antara perbuatan kezaliman tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang sayyid. Oleh karena itu siapa yang memukul budaknya dengan kezaliman, menyakiti budaknya, menyiksanya, atau memotong bagian dari anggota tubuhnya, maka kafarahnya adalah dia membebaskan budak tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu ay yu'tiqahu. Barang siapa yang memukul budaknya dengan satu pukulan, dengan satu hukuman yang dia tidak melakukan sesuatu, budak tersebut tidak bersalah, namun dia menyakitinya, menyiksanya atau menempelengnya, fa inna kafaratahu ayyutiqahu, maka kafarah penebus dari kesalahan tersebut adalah membebaskan budak tersebut. Oleh karena itu Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia marah kepada salah seorang budak perempuannya karena dia seakan-akan tidak waspada ketika memelihara kambing-kambingnya sehingga dibawa oleh serigala, maka Muawiyah marah. Dia mendatangi budaknya tersebut dan memukulnya, menempelengnya. Lalu setelah itu dia merasa bersalah dan dia ingin membebaskan wanita tersebut dari perbudakan. Datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil budak wanita tersebut dan bertanya kepadanya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Dan pertanyaan yang kedua, siapa saya? Maka dijawab oleh wanita tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan beliau adalah Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia dari perbudakan karena sesungguhnya wanita ini seorang wanita mukminah. Amma ma kana min dhalika darban khafifan ala sabil at-ta'dib fala syai'a fi. Adapun kalau sekedar pukulan ringan, pukulan yang tidak membuat dia cacat, pukulan yang tidak berbekas, sekedar untuk memberi pelajaran, mendidiknya, maka tidak ada kafarah. Tayib, ini permasalahan yang ketiga yang disebutkan dalam bab al-itqin. Sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.